Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa unit sabahudah salamu tasliman kathira wa ba'd. Udhkur mawadi' jawaz al-wajain, yani fathil hamzah wa kasriha, minha antakuna ba'da idha fujatin, thumma alladhi bijanibih fil ibtida, ya, athani al-mawadi'u thalith. Betul tak? Filip tidak. Faksir, ya, jawaz tadi. Ya, mawadi' jawaz al-wajhain. Alam. Ya, apa? Ya. Bukan filip tidak. Filip tidak wajib. Ya. Wajibul kasri. Ya. Ba'da fa'il jaza. Ba'da fa'il jaza. Ya. Misaluhu. Annahu man amila minkum suwam bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa'annahu ghafurur rahim. Quri abi. Quri ya fa'innahu ghafurur. Ya. Bil wajhain fa'innahu. Wa aidan bi al-fath fa'annahu. Ya. Asalif. Wa da yattarid. Nahu fi nahwi. Khairul qawli inni ahmadu. Ma babitu. Babitnya. Ayyakuna al-mubtada. Ma'na. Fi ma'nal? Fi ma'nal qawl. Qawl, ayakun al-mubtada fi ma'nal qawl. Al-thalith, al-thani? Khobar. Ayakun al-khobar? Ayakun al-khobar? Qawlun. Qawlan. Al-thalith? Wal-qa'il wahid. Wal-qa'il wahid. Misaluhu? Misaluhu? Khairul qawli. Khairul qawli inni ahmadullahi. Khairul qawli inni ahmadullahi. Al-rabi'. Ma'tilwi fal-jaza. Ma'til fal jaza. Ya, sudah tadi. Anta qa ba'da wawin masbuqatun bi mufradin salihun lil 'athfi 'alayh. Ya, san. Misaluhu al taju'a fiha wa la ta'ra. Innaka wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Yajuzu fi anna huna wajhan kama ja'a bihi madha? Al-qira'ah. Di sini iramnya bagaimana? Kalau seandainya dibaca wa annahu wawunya wawu apa? Wawu ataf. Wawu ataf. Berarti atful atful ufrad. Inna. Oh, inna. Atful jumlah. Al-jumlah. Alal jumlah. Sisi yang kedua wawunya wawu ataf. Wawu ataf lagi. Wawu istinaf. Istinafiyah. Ya. Yeah. Kalau dibaca fathah wa annahu berarti wawunya wa'ataf. Wa'ataf atul mufrad. Al-mufrad. Al-mufrad, ihsan. Ya. Al-mawdi' al-khamis, yang kelima. Betul. Setelahnya. Fi jawazi al-wajhain. 6. Ya, 6. An yaqa'a ba'da hatta. An yaqa'a ba'da hatta. Misaluhu. Maridu zaidun hatta innahum la yarjunahu. Ya. Maridu zaidun hatta innahum la yarjunahu. Hatta ibtidaiyah atau atifah. Huna hatta ibtidaiyah. Hah? Betul enggak ibtidaiyah? Terus bagaimana i'rabnya? Ya. Yeah. Maridu zaidun hatta innahum la yarjunahu. I'rabnya bagaimana? Boleh dibaca annahum. Kalau innahum bagaimana? Innahum hatta ibtidaiyah inna harfu taukidin wa nasbin. Kalau baca anna? Anna fi ta'wilil masdar. Terus ya tofkan ke? Zaidun. Kemana? Hah? Kalau di kasrah berarti hattanya apa? Ibtidaiyah. Kemudian di fathah, jarah dan atifah. Ya, pada dua sisi kalau hatanya dibawa kepada hatta ibtidaiyah maka di kasrah. Kalau hatanya di apa? Fathah berarti hatanya hatta apa? Al-jarrah ataupun atifah itu. Ya, kemudian setelahnya tempat berikutnya yang ketujuh. Min fi jawazi al-wajhain. Antaqa'a ba'da la jarama. Antaqa'a ba'da la jarama. Misaluhu. La jarama annama tad'unani. La jarama annallaha annama tad'una. Terus hafal. La jarama. Ya, yang lain juga silakan. Anna zaidan atau apa? La jarama anna ma tad'unani ilaihi laysahu fid dunya. Ya. Panjang ya, syafal. Anallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Kapan dibaca kasrah? La jarama. Misalkan anna zaidan yaqum. Kapan dibaca inna zaidan? Kapan dibaca anna zaidan? La jarama inna zaidan yaqum. La jarama anna zaidan yaqum. Kapan dibaca kasrah? Kapan dibaca fathah? Dibaca kasrah ketika ya, di manzilati al-yamin. Ya, idza nuzila la jarama manzilatal yamin. Berarti bagaimana harusnya kalimatnya? Ditambahkan apa pada jumlah jawabnya? Lam. Berarti la jarama apa? Inna zaidan laqaimun. Betul enggak? Inna zaidan laqaimun. Hah? La jarama inna zaidan laqaimun. Terus kalau dibaca fathah bagaimana? Ya. Kalau dibaca fathah atas di bawah bagaimana? Jaromanya adalah apa? Atas di bawah. Fi'il. Kemudian masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya? Fa'il. Sebagai fa'il. Atau boleh pula sisi yang kedua yang disebutkan adalah al-farra. Itu apa? La jaromanya seperti kedudukan apa? La bud. La budda. Ya. Berarti masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya bagaimana? I'rabnya. Pada mahalnya apa? Khobar. Ya, jar dengan min apa? Al-muqaddar dengan min yang ditakdirkan ya. Jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khobar. Khobar la jaroma. Kemudian masih ada tempat yang lain dari diperbolehkannya dua sisi pada hamzah inna. Yang berapa ini? 8 ya. Iya. Antaqwa fi mawdi ta'lil. Antaqwa fi mawdi ta'lil. Misaluhu. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Quri'a inna salat inna fi bilwajain. Dengan dua sisi. Ada yang membaca apa? Inna salataka. Ada yang membaca apa? Anna salataka. Bagaimana kalau dibaca inna sholatak, ta'lilnya dihasilkan dari apa? Ya, jumlah menakdirkan apa? Jumlah yang sempurna. Ya, jadi kan inna sholatak sakanul lahum. Ini dibaca oleh Nafi' dan Al-Kisai. Berarti jumlah yang sempurna. Ya. Kemudian kalau dibaca anna, dibaca anna, i'rabnya bagaimana kalau dibaca anna? Kalau inna salataka sakanul lahum, ya jumlah sempurna. Di situ mengandungi makna lam ta'lil. Kalau dibaca anna, i'rabnya bagaimana? Wa shalli 'alaihim anna salataka. Berarti anna masdar mu'awwal dari anna yang setelahnya apa? I'rabnya fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, kenapa? Jarin, ya, dengan apa? Lam ta'lil yang muqaddar ditakdirkan di situ. Takdirnya li anna salataka gitu. Ya, terakhir yang 9. Ya. Antaqwa ba'da amma di makna ala. Ala istiftahiyah. Misalnya amma annaka zahibun. Boleh pula dibaca apa? Tadi fathah, amma annaka zahib. Amma innaka zahibun, kasra itu. Kemudian yang kedua dibaca amma annaka zahibun. Kapan dibaca fathah amma annaka zahibun? Ketika dibawa kepada makna apa? Ahakon. Berarti i'rabnya apa? Anna dan setelahnya. Masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya. Fa'il. Wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida innahu inni la wazar. Ya, a'rib di i'rab. Wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahu inni la wazar. ba'da zarf zaman muta'alliq bi tashabu, ya. Wa huwa mudhaf zat mudhaf ilaihi. Wa huwa mudhaf al kasri mudhaf. Ya, mudhafun. Mudhafun ilaihi. Tashabul. Tashabun fi'il mudhari. Tashabu, ya. Marfu'un wa la mudhari fihi dhammatu dhari ta'ala akhirih. Al khabar. Al khabar maf'ul muqaddam. Ya. Min tashab. Lam tidak lam fa'il. Marfu wa lam tarfi adamma wa huwa mudhaf al khabar ay al tida mudhaf ilay nahu inni la wazar nahu khabar mubtada mahzuf taqdiru dhalika ya yeah. San ini harfu taukidin nasbin tansibul ismu tarfu al khabar wal ya mutakallim wa huwa ismuha wa la, la lam lam lam taukid ya yeah. La wazar khabar wa tidak lamul ibtida lamul musahlaqah ya wazar khabaruha marfu wa lam tara fa'da mutajarr ta lahirih ya jumla inni la wazar i'ramnya inni la wazar maqulul apa i'ramnya nahu inni la wazar nahu kenapa dibuang tanwinnya mudhof ya mudhof ilaihi berarti inni la wazar itu mudhof ilaihi pada mahalnya jar. Apa maknanya wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahu inni la wazar engkau iringi khabar ataupun di situ bagaimana nahu betul ya mudhof ilaihi ya ya ya terus engkau iringi khabar setelah wa ba'da dzatil setelah inna yang kasrah dengan lamul ibtida contoh sungguhnya aku ya. La wazar. Saya dimakan contohnya. Lam ibtida menyertai khobor setelah inna. Ya. Contoh inni la wazar. Ya. Setelahnya hal tadkhulu hadzal lam hal tadkhulu hadzal lam ala khobari ghairi inna. Lam ini lam ibtida hal dakhalat ala khobari ghairi inna? La tadkhul. Sahih la tadkhul. Sahih. Wa qad dakhala lakin syadzan mithluhu qalu syair. Ya. Yalumuni fi hubbi. Yalumunani. Yalumunani fi hubbi laila awadiri. Ya. Walakinnani innani fi hubbiha min hubbiha lamidu. Lamidu ya hamzah a'rib. Yalumunani fi hubbi laila awadiri. Dukhulu lam ba'da lakin syadz. Yalumunani fi hubbi layla la'amuna fi layla awadhilu walakin nimfa biha la'amidu yamulani fi mudari'un marfu'un lidjarum diyan nasib al-jazim wa'alamat rafi thubutun nun wal-wawu dhamir masyarakat wa'adhamun fi mabdiun ala asukun fi mahali rafin fa'il wal-jumlah fi liyah fi mahali rafin khobarun qaddam fi hubbiha fi hubbi layla jar majrur fi hafjarin hubbi ism majrur fi wa'lam majrur al kasrah wa mudaf layla mudaf ila majrur wa majrur al kasrah al muqaddarah wa yuzriha ta'azzur awadhi mudrab wa khara marfu'un wa dar fihi ad dhamma muqaddarah ala akhirih man yuzriha ishqul mahal bi khamna sabah wa mudaf al ya mudaf ila majrur wa majrur al kasrah ya walakinnani alwawu harfu anfin walakinna lakinna ismu sidrakin harfu sidrakin mabdiun ala fathi wanna almudghamah ya walakinnani wannun liqayah walya dhamir mutasil mabdiun ala sukun fi mahali nasb ismuha min hubbiha jarun mutalik mutarib bila amidu alati ya la amid alam lam zaidah amidu ya. Ya, kalau kita berjalan sesuai dengan apa adanya berarti lamnya apa? Lam? Lam zahaqo. Ya, zahaqo telah melibatkan juga. Amidu. Amidu khabar lakinna marfu'un alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Katanya di sini yang mengucapkannya tidak dikenal. Ya. La yu'raf qa'iluhu wala awaluhu. Ya. Tidak dikenal di sini. Ya, kalau dianggap sahih bisa diterima maka lamnya dibawa kepada lam apa? Zaidah. Ya. Sebagaimana ini zaidah kalau seandainya diterima bahwasanya ini benar muhtaj ya ja'at atau ja'a hadza syi'r mimman ihtaj bih fi kalamihi, maka di sini lamnya dibawa kepada lam apa? Lam zaidah, lamnya zaidah. Juga syadz masuknya lam pada khabarnya amsa. Contohnya marwajala kaifa sayyidukum faqala faqala mas'alu amsa lam majhuda. Lam majhuda ya, selain a'rib jirab. Marru ajala. Marru ajala. Marru fi'lun wa fa'il. Ya, ajala langsung singkat. Ajala hal. Ya. Faqalu. Faqalu fi'lun wa fa'il. Kaifa sayyid kaifa sayyidukum? Kaifa ism istifham khabar muqaddam. Sayyidukum sayyidu mubtada mu'akhar wa huwa mudhaf kum mudhafun ilaih. Jumlah maqulul qaul fi mahali jumlah maqulul qaul fi mahali nasbin maf'ul bih. Ya, terus faqala. Ini fa-nya di sini fa apa? Fa'atif. Ya, fa'atifa. Mereka lewat dalam kondisi terburu-buru kemudian ya. Terus faqala man sa'alu ya. Faqala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Man ismu mausulun, ismu mausulun. Ya, ismu mausulin. Fi mahali rafin. Mabni ala sukun fi mahali. Mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ya. Sa'alu. Sa'alu. Fi'lun fi'lun fi'lun wa fa'il. Oh, wal jumlah wal jumlatul fi'liyah. Aina maf'ulu. Wal jumlah fi'liyah salatul mausul. Wa'idul maf'ulu. A'id ilaman. Oh, wa mahdzuf takdiru man sa'aluhu. Ya, man sa'aluhu. Jadi sa'aluh itu fi'il, fa'il dan maf'ulnya mahdzuf. Ya. Kemudian amsa. Amsa fi'lun nasikh tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Ya. Wasmuha. Wasmuha dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Ya'udila. Ya'udu ila sayyid. Ya. La majhuda. Lama juda, lam takkid. Ya. Kalau dibawa kepada tadi, ala syududih, berarti lamnya lam apa? Lam ibtida. Ibtida, ya. Majhuda. Majhuda khabar, khabar amsa. Ya. Jumlah amsa lama juda, jumlah fi'liyah, iramnya sebagai? Maqulul qawl, maqulul qawl. Ya. Fi mahali nasbin. Ya. Kalau diterima, maka dibawa lamnya kepada lam apa? Zaidah. San. Juga tambahan lam itu syadz ketika masuk kepada khabar bukan selain inna. Misaluhu contohnya Ummul Hulaisi la'ajuzun la'ajuzun syahrabah. Ya. Tardha min al-lahmi bi azmi raqabah. Ya, azmi raqabah ya. Ihramnya saminya. Ummul Hulaisi. Ummu mubtada marfu' adrahi dhamma dharar akhirih wa huwa mudhaf al-Hulaisi mudhaf ilayh. La'ajuz. La'ajuzun lam ja'a lam lam mubtada ja'a litawkid. Ajuz khabar marfu'. Ya. Syahrabah mudhaf ila akhirih. Syahrabah sifat li ajuz. Tardha. Tardha fi'il fi'il mudhari' marfu' adrahi fi dhamma muqattarah wa lam yadul 'ala ta'dzir. Jumlah tardha. Jumlah fi'liyah. Tardha i'ramnya sebagai apa? Hal. Sifat berikutnya dari apa? Ajuz. Sifat yang kedua, sifatun tsani li ajuz. Minal lahmi. Minal lahmi jar majrur muta'alliq bi tarda. Fi 'azmi ar-raqabah. Fi 'azmi ar-raqabah jar majrur muta'alliq bi tarda wa mudhaf al-mudhaf ar-raqabah mudhaf ilayh. Ya, san. Ajaz al-mubarid dukhulaha yani dukhulul lam. Ajaz al-mubarid dukhulul lam fi khabari anna al-maftuhah. Wa ihtajja di qira'ah syadza illa annahum la ya'kuluna at-ta'am. Ujiba bi madza? Dijawab dengan apa? Jawabannya apa? Ada nih kata al-mubarid ya masuk datang lamul ibtida pada khabarnya anna al-maftuha. Bagaimana jawabannya? Illa annahum la ya'kuluna at-ta'am. Jawabannya bagaimana? Mudah ini. Dijawab bagaimana? Hah? Mudah ini. Yaitu lamnya lam apa? Dibawa kepada lam yang lam. Ya, iya. Sudah siap kayaknya. mubarid boleh kan? masuknya lam ibtida pada khabarnya anna al-maftuhah. Berdali dengan kira'ah yang syazah, yaitu illa annahum la'ikuluna ta'am. Hujjah juga ini kira'ahnya. Dijawab dengan jawaban apa? Lamnya? Zaidah. Selesai. Lamnya Zaidah. Bukan lam ibtida. Ya. Syarat ini terakhir sini ya? Hah? Betul enggak? Terakhir itu. Kemarin ada yang hendak kita baca, tertinggal itu. Ada faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Ta'lik dari ucapan penyair itu. Yalumunani fi hubbi layla awazili walakinnani min hubbihi la'amidu. Ya, setelah itu. Qawluhu la'amid haythu dakhalatillam al-ibtida fi al-zahir ala khabri lakinna. Wajawazu thalika huwa madhhabul kufiin. Bolehnya masuk lamul ibtida pada khabarnya lakinna adalah madhhabnya orang-orang Kufah. Sedangkan orang-orang Basrah tidak menerimanya dan mengingkarinya. Dan mereka menjawab baik syair ini dengan empat jawaban. Yang biar tambah kuat ya kita baca ya. Jadi yang sahih tadi hanya datang lamul ibtida pada khabarnya apa? Inna al-maksurah. Lihat. Jawaban yang pertama dari Al-Basriyun. Anna hadzal bait la yasih. Bait ini tidak sahih. Walam yanqulhu ahadun minal athbati fala tathbut bihi hujjatun. Tidak ada yang menukil seorang pun dari mereka orang yang sabit. Al-athbat jamak dari apa? Sabatun ya. Sifat musyabbah berarti. Sifat musyabbah. Kadang ada juga sabatun. Ada siqatun sabatun. Ada siqat sabatun. Bedanya apa? Mana yang lebih tinggi? Sabatun dengan sabatun. Sabatun sukun lebih kuat. Lebih tinggi. Karena dia dari masdar. Ya. Sabat sifat musyabbah. Kalau sabatun dari masdar itu lebih tinggi. Ya. Jamai asbatai batol ya. Abdol. Fala tasbutu bihi hujjatun. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hasan yang kedua, ma dzakara syarih al-allamah min anna lama zaidah wa laysat lamul ibtida. Jawaban yang kedua adalah yang disebutkan adalah syarih, yaitu bahwasanya lamnya lam zaidah bukan lam al-ibtida. Yang ketiga, salamna sihhatal bait. Kita terima sahihnya bait ini. Dan bahwasanya lamnya di situ lamul ibtida, walakinnaha laysat dakhilatan ala khabari lakinna wa inna ma hiya dakhilah ala khabari innal maksurah al-hamzah al-musyaddadah nun. Ya. Hanya saja lamnya bukanlah masuk kepada khobar lakinna. Dia masuknya kepada khobar inna. Nih, mana innanya di sini? Ada enggak? Yalumunani fi hubbi layla awazili walakinnani min hubbi al-amid. Secara bahir enggak ada ya. Tapi dikatakan di sini masuknya kepada khobar inna. Al-maksuru al-hamzah. Al-musyaddadatin nun yang tahid nunnya inna. Asal kalamnya adalah walakinna. Walakin. Ya, walakin innani gitu. Asy walakin innani min hubbiha al-amid. Jadi peleburan dari laki dengan innani. Di lakinnani. Fahdhibat hamzah, dibuanglah hamzahnya pada innani. Ya. Takhfifan untuk mentakhfif, fajtama arba'u nunat, maka berkumpullah berapa nun? 4. Nun dari lakin, kemudian nun wiqayah dan nun musyaddadah itu. Ya. Ihdahuna yang pertama nun lakin, yang kedua dan dua nunnya inna dan yang keempat nun wiqayah. Maka dibuanglah salah satunya. Sehingga jadilah apa? Lakinnani. Sehingga aslinya apa? Walakin innani. Tetap dia lam ibtida. Kalau seperti ini. Ya. Karena dia datang pada khabarnya apa? Inna. Ya, jawaban yang keempat. Salamna anna hadzal bait sahih. Ini kalau sudah luas. Ilmu seperti ini ya. Jawabannya banyak. Kita terima bahwasanya hadzal bait sahih, kemudian lamnya lam ibtida, kemudian dia masuknya kepada lakinna bukan inna. Walakinna la nusallim anna hadza mimma yajuzul qiyas alaih. Tapi kita tidak terima bahwasanya ini di antara perkara yang boleh dikiaskan. Wal huwa darurah. Tapi ini darurah syi'riyah. Ya waqa'at fi hadzal bait bi khususih, terjadi pada bait ini saja. Ya. Wal bait al mufrad, satu bait atau dua bait, la tubna 'alaiha qa'idah, tidak bisa dibangun di atasnya kaidah. Nah, itu. Selesai ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, walayali itu kan? Ya. Belum ini kan? Walayali dzillama ma qad nufiya wa la min al af'ali ma karadhiya wa qad jaliha ma qad ka inna dha laqad sama 'ala al 'ida mustahwiza. wala yali dhillam wala yali dhillam ma qad nufiya. Mana fa'ilnya? Hah? Fa'ilnya mana? Ma. Si mausul dia. Kembalinya ke mana? Hah? Ma kembalinya ke mana? Maknanya maksudnya. Makna ma kembali ke mana? Ya. Wala yali dhillam ma qad nufiya. Ya khabar ya. Khabar yang telah dinafikan, khabar yang dinafikan tidak bisa datang setelah lam ini. Lam apa? Lam apa? Alif tidak. Ya, apa yang dinafikan? Ya. Dari khabar tidak bisa datang setelah lam ini. Wala minal af'ali min karadhiya. Juga tidak bisa. Ya. Minal af'al dari fi'il-fi'il yang semisal karadhiya. Maksudnya apa ini? Wala minal af'ali makarudhiya. La yali apa? Zillam. Minal af'al makarudhiya. Fi'il-fi'il yang semisal rudhiya. Tidak datang setelah apa? Lam. Berarti ada berapa masalah di sini? Dua. Yang pertama, khabar yang dinafikan tidak bisa datang. Ataupun tidak bisa di la yali zillam. Tidak bisa datang setelah apa? Lam ini. Yang kedua, fi'il-fi'il yang semisal rudhiya. Tidak bisa datang setelah lam ini. Maksudnya apa? Seperti radhiya fi'il madhi. Ya, mutasarrif. Tidak dimasuki qad. Fi'il madhi mutasarrif tidak bisa dimasuki qad. Ya. Wa qad jaliha ma'qad. Ya, terkadang. Ya. Qad di sini untuk apa? Taklil atau takfir? Taklil. Ya. Wa qad jaliha ma'qad, terkadang fi'il semisal radhiya datang setelah lam ini. Iya. Ma'qad ketika dia bersama qad. Contoh ka inna dha laqad sama 'alal 'ida mustahwidha. Ini contohnya inna dha, sesungguhnya orang ini laqad sama. Apa sama 'ala al 'ida? Sama 'ala menguasai. Iya. Mustahwidha, dalam keadaan dia mustahwidha, ya, mengalahkannya. Ya. Mughaliban, ya. Ataupun mustaulian, menguasai mustahwidha maknanya. Laqad sama 'alal 'ida, sesungguhnya orang ini sungguh telah sama 'alal 'ida, mengalahkan musuh dalam keadaan dia bisa menguasainya. Di sini sama seperti halnya radhiya. Fi'il madhi apa? Mutasarrif kan, sama ismu. Bisa dia datang sebagai khobar ataupun bisa dia datang setelah lam. Kenapa? Karena dimasuki qad. Laqad sama 'alal 'ida mustahwidha. Paham ini maknanya? Ya, wala yali dhillam maqad nafiya. Maqad nufiya, khobar yang telah dinafikan tidak bisa datang setelah lam ibtida. Tidak pula fi'il-fi'il yang semisal radhiya datang setelah lam ibtida. Dan terkadang datang fi'il yang semisal radhiya fi'il madhi mutasarrif. Ya, ketika dia bersama qad bisa ya. Inna dha laqad sama 'alal 'ida mustahwidha. Mustahwidha hal dari fa'il yang ada pada sama. Huwa kembali kepada za. In kana khabar inna manfiyan lam tadkhul 'alaihi lam. Apabila khabar inna itu dinafikan maka tidak bisa masuk lam. Lam tidak bisa masuk. Contoh inna zaidan lama yaqumu. Ya. Lama yakumu. Kalau lamnya lam zaidah bisa enggak? Li taukid bukan lam tidak. Boleh enggak? Bisa ya? Inna zaidan lama yakum. Di sini lam ibtidah enggak boleh. Inna zaidan lama yakumu. Kenapa enggak boleh? Karena khabarnya apa? Dinafikan dengan ma. Ataupun lalam yakum enggak boleh juga. Wa qad warada fi syi'ri. Telah datang dalam syi'ir. Yaitu apa? Khabar yang manfi yang datang setelah apa? Lamul ibtida. Wa'alam inna tasliman wa tarkan. Lala. Ya, lala itu. Kayak kurang enak ya. Ya. Lala mutasyabihani wala sawa'u. Ya. Ketahuilah bahwa taslim bisa mengandungi dua makna. Atau memungkinkan dua makna. Bisa taslim itu mengucapkan salam kepada manusia. Atau taslim menyerahkan urusan kepada manusia. Watarkan. Sesungguhnya menyampaikan salam dan meninggalkannya. Lala mutasyabian, sungguh tidak sama. Wala sawa, tidak mirip dan tidak sama. Wa a'lamu, bukan wa a'lam ya, wa a'lamu, saya tahu, inna tasliman wa tarkan, bahwasanya mengucapkan salam dan meninggalkannya, sungguh tidak mirip, tidak pula sama. Ya, di sini syaitnya mana? Lala, ya, mutasyabihan, khobar, mutasyabihan, khobarnya inna, dimasuki, dalam kondisi manfi dengan la, dimasuki lam. Ya. Lihat tentu maknanya di catatannya gitu situ ada. Wa syara bi qawlihi wa la min al af'ali makaradhiya. Lihat di sini syarahnya. Ibnu Malik mengisyaratkan ucapannya wa la min al af'ali makaradhiya, tidak pula fi'il-fi'il yang semisal radhiya datang setelah lam ibtida, ila annahu idza kana al khabaru madiyan mutasarrifan ghayra maqrunin miqad lam tadkhul 'alaihi lam. Mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila khabar itu madhi, mutasarrif, tidak bergandengan dengan qad, lam tadkhul alaihi lam, maka tidak bisa dimasuki oleh apa? Lam. Sehingga tidak boleh engkau katakan inna zaidan la radhiya, inna zaidan la qama. Enggak boleh. Wa jaza dzalika al-Kisai wa Hisham. Meskipun dibolehkan itu oleh al-Kisai dan Hisham. Apa hujah mereka? Hujahnya adalah mu'allilan tajwizahuma ala idmani qad, karena di situ menakdirkan qad, ya, bisa ditakdirkan di situ qad. Jadi ucapan bapak inna zaidan la radhiya ada qad yang muqaddar, takdirnya apa? Inna zaidan la qad radhiya, itu. Tapi pada asalnya adalah tidak ada penakdiran, iya kan, hukum asalnya tidak ada penakdiran, harus ada contoh yang semisal itu, ya. Fa in kana al-fi'lu mudhari'an dakhalat al-lam 'alayhi, adapun kalau fi'il mudhari', maka bisa masuk ya lam padanya. Ya. Wala farqa bainal mutasarrif, tidak ada bedanya pada mudhari' ini, apakah mudhari'nya mutasarrif seperti inna zaidan la yardha, boleh. Atau yang ghairu mutasarrif inna zaidan la yadharu syarr. Di sini yadhar itu ada sebenarnya fi'il madhinya, masdarnya wazara yadharu dharan. Masarnya hanya saja jarang sekali digunakan sehingga seperti tidak ada madinya dan masarnya, sehingga dia teranggap tidak mutasarrif. Seringnya datangnya mudhari ya dengan amr, iya kan, zarhum. Fi'il madinya dianggap enggak ada, ada sih ada, cuma enggak pernah dipakai gitu. Wazara pernah belum dengar, belum pernah ya, juga masarnya zaron misalnya, sehingga dia teranggap apa, ghairu mutasarrif. Kalaupun mutasarif, ya mutasarifnya enggak sempurna gitu. Hanya ada apa? Mubore dan amr. Ya. Ada pun yang lainnya enggak sempurna. Ya itu. Hadza idza lam taqtarin bihi sin. Ini khususnya apabila tidak bergandengan dengan sin. Ataupun saufa, fa idza qtarana bihi, adapun kalau bergandengan dengan sin. Ya. Hadza ini kembali ke mana? Fi'il mudhari, fi'il ya. Bolehnya ya. Fi'il mudhari yang datang sebagai khabar untuk datang setelah lam itu apabila apa? Tidak bergandengan dengan sin ataupun sofa. Adapun kalau fi'il mudhari-nya bergandengan dengan sin, contohnya inna zaidan sawfa yaqum, dengan sin ataupun sofa, contohnya inna zaidan sawfa yaqum aw sayaqum, fa fi jawazi dukhulil lam 'alai khilaf, maka berkait dengan boleh tidaknya lam. Ya, masuk di situ ada khilaf. Fa yajuzu idza kana sawfa 'ala sahih. Boleh apabila yang masuk kepada fil mudhari itu sawfa, menurut pendapat yang sahih. Adapun kalau yang masuk pada fil mudhari yang jatuh sebagai khabar inna itu adalah sin, maka sedikit. Boleh tadi inna zaidan la sawfa yaqumu, boleh. Adapun kalau dengan sin jarang, sedikit. Inna zaidan la sayaqum, sedikit. Ya, sampai sini. Sini fahami. Sini ikuti. Iya. Am. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, ditanyakan ya. Wa in kana madiyan ghayra mutasarrifin fa zahiru kalamil musannif jawazu dukhulil lam 'alaihi. Adapun kalau khobarnya adalah fil madhi yang tidak bertasarruf, maka zahir dari ucapannya musannif boleh masuknya lam padanya. Apa ucapan musannif pada bait tadi? Wala minal af'ali maka karadiyya. Radiyya mutasarrif. Jadi zahirnya bahwasanya kalau khobarnya itu adalah madhi tapi ghairu mutasarrif, maka boleh masuk lam padanya. Contoh inna zaidan la ni'mal rajul. Berarti khabarnya jumlah ya, ni'mal rajul. Wa inna amran labisar rajul. Wa hadha madhabul akhfash wal farra. Dan ini madhabnya al-akhfash dan al-farra. Alasannya apa? Alasan mereka adalah karena amil yang jamid itu seperti isim. Jadi sama seperti khabarnya isim gitu. Antum katakan inna zaidan la ni'mal rajul ya. Seperti inna zaidan apa? Ya laqaimun. Seperti itu. Karena fi'il yang jamid adalah seperti isim ya kan. Wal manqul anna sibawi la yujizu dhalik. Adapun yang dinukil adalah bahwa sibawi tidak memperbolehkannya. Sibawi tidak memperbolehkannya. Fa in qurina al madhi al mutasarrif fi qad jaza dukhulul lam alih. Adapun kalau fil madhi, apabila qurina al madhi al mutasarrif fil madhi yang mutasarrif itu digandengi dengan qad, maka boleh masuk lam padanya. Inilah ini maukan dengan ucapan musannif faqad yaliha ma qad. Iya. Contoh inna zaidan laqad qama, boleh. Ya. Ah itu. Sifam ya. Wala yali dhillama ma qad nufiya wala min al af'ali ma karadiya. Khabar yang dinafikan tidak boleh datang setelah lam ibtida'. Demikian pula fi'il-fi'il yang semisal radiya dari fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak dimasuki qad tidak bisa datang setelah lam. Wa qad jaliha ma qad. Dan terkadang datang fi'il madhi yang mutasarrif ya setelah lam ini ketika bersama qad. Ya, maknanya jelas kan? Jadi antum hafal muraja'ah itu mengerti maksudnya maknanya. Wa tashabul wasit wa ma'mul al khabar wal fasla wasman halla qablahu al khabar. Ya. Tashabu mana fa'ilnya? Lamul ibtida' lagi masih. Lamul ibtida' menyertai wasit. Ya. Yang ada di tengah, yakni ma'mul khabar badalnya ya. Atau boleh juga ya rabbi situ. Ma'mul badal ataupun hal. Ya. Boleh badal boleh hal. Lam ibtida' boleh menyertai al-wasit yang ada di tengah, yakni ma'mul khabar. Boleh. Ya. Boleh lam ibtida' menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah gitu. Jadi aslinya wa tashabu ma'mul al-khabar al-wasita gitu. Menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah. Ya, khusus wal fasla wasman halla qablahu khabar juga boleh. Lamul ibtida' menyertai fasl dhamir fasl. Inna hadza lahu al-qasasul haq gitu. Wasman halla qablahu al-khabar. Boleh pula lamul ibtida' menyertai isim yang khabar itu halla qablah datang sebelumnya. Berapa masalah berarti di sini? Tiga. Yang pertama bolehnya lamul ibtida' menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah. Yang kedua bolehnya lamul ibtida' menyertai dhamir fasl. Yang ketiga bolehnya lamul ibtida' menyertai isim yang khabar ya halla qablah datang sebelum isim ini. Ya. Tadkhulu lamul ibtida' ala ma'mulil khabar idha tawassadu baina ismi inna wal khabar. Lamul ibtida' mulai masuk kepada ma'mul khabar apabila tawassadu baina ismi inna wal khabar. Tawassadu mana fa'ilnya? Hah? Tawassadu mana fa'ilnya? Kembali ke ma'mul. Ya, tadkhulu lamul ibtida', lamul ibtida' masuk kepada ma'mul khabar apabila ma'mul khabar ini menengah-nengahi isim dan isim inna dan khabarnya. Paham ya? Ketika dia berada di tengah-tengah antara apa? Isimnya inna dan khabarnya, boleh. Contoh inna zaidan la ta'amaka akilun. La ta'amaka akilun. Sesungguhnya zaid hanya makananmu yang dimakan olehnya. La ta'amaka akilun. Boleh di sini. Ya, ma'mulnya khabar yaitu ta'amak dimasukin lam alif tidak la tu'amaka. Kenapa? Karena dia posisinya di tengah-tengah antara apa? Isimnya inna dan khabarnya inna. Wa yanbaghi an yakuna al-khabaru hina idzin mimma yasihhu dukhulul lam 'alayhi kama masalna. Kama masalna. Dan harus khabar ketika itu ketika apa? Makmulnya dimasukkan oleh lam. Mimma yasihhu dukhulul lam, termasuk khabar yang bisa dimasuki lam. Sebagaimana dicontohkan. Coba Rafif dibaca keterangannya, catatan yang nomor 2. Yushtaratu. Ya. Al-awwal an yakuna hadzal ma'mulu mutawassitan bainama ba'da inna. Bainama ba'da inna. Sawa'un akana tali li inna huwa ismuha kama fi mithali syarih am kana tali li inna huwa khabaruha adzarfu al-jaru wal majruru. Nahu inna indi la fid dari zaidan. Am kana tali laha ma'mulan akhar li khabaril mu'akhar lil khabaril mu'akhar. Nahu inna indi la fid dari zaidan jalisun. Wa yashmulu kulla hadhihi suwar qawlun nadhim wal al-wasita ma'mul al-khabar. Wa in kana tafsiru syarih qad qasarahu ala suratin wahidatin minha. Cukup dulu, nanti lanjutkan. Ishtaratu li dukhuli lam ala ma'mul al-khabar arba'atu syurutin. Dipersyaratkan bolehnya masuk lam al-ibtida' kepada ma'mul khabar dengan 4 syarat. Yang pertama, an yakuna hadzal ma'mul mutawassitan bainama ba'da inna. Ya. Apa maknanya ma' di sini? Alladhi isim mausul. An yakuna hadzal ma'mul, agar ma'mul ini yang boleh dimasuki oleh lamul ibtida mutawassitan. Ya. Berada di tengah-tengah. Ya. Antara alladhi ba'da inna. Antara yang setelah inna. Apa yang setelah inna? Isim. Ya. Baina alladhi ba'da inna. Antara alladhi ba'da inna. Apa alladhi ini? Yang dimaksud di sini? Ya. Yaitu isim dan khabar. Ya. Antara sesuatu yang setelah inna. Yaitu isim dan khabar. Ya. Sawa'un akana tali li inna huwa smuha. Kama fi mithali syarih. Sama saja. Apakah yang datang? Ya. Setelahnya. Ataupun apakah atali li inna yang datang setelah inna itu adalah isimnya? Sebagaimana dalam contoh yang dicontohkan adalah syarih atau apa? Inna zaidan. Kan setelah inna apa di sini? Isimnya. Zaid. Ya. Amkan atali li inna huwa khabaruha. Ataupun yang datang langsung setelah inna itu khabarnya. Seperti apa? Dorof ataupun jar majrur. Yang jelas, ma'mul ini di tengah-tengah pokoknya. Antara isim dan apa? Khabar. Apakah isimnya didahulukan? Penyebutannya nanti sebenarnya setelah inna langsung atau diakhirkan. Yang datang setelah inna ini adalah khabarnya. Yang jelas makbul ini di tengah-tengah gitu. Hanya saja kalau isimnya diakhirkan boleh, tapi syaratnya khabarnya apa? Dzaraf ya, dan jar majrur. Contoh inna indi la fid dari zaidan. Inna indi la fid dari zaidan. Ya. Maknanya jelas ya. Inna indi la fid dari zaidan. Di sini yang datang setelah inna apa? Khabar atau isim? Khabar indi. Isimnya diakhirkan zaidan. Ya. Kemudian mana ma'mulnya? Mana ma'mulnya khabar? Ya, fiddar. Boleh dimasuki la fiddar. Ya. Mutali dengan apa itu? Fiddar. Indi sendiri mutali dengan apa? Mutali lagi dengan? Enggak, muta'aliknya indi khobar dhorof. Biasanya gimana? Dengan sesuatu yang? Mahdhuf. Takdirnya apa? Istaqarra ataupun kan ataupun kain. Nah itu. Ya sama juga. Lafidhar juga muta'aliknya ke situ. Ya. Amkana tali laha ma'mulan akhar lil khobari al mu'akhar. Ya. Saya ulangi ya. Apakah atali li'in yang datang setelah in itu khobarnya? Yaitu dhorof ataupun jar majrur. Contoh inna indi lafi ad-dari zaidan. Kita dapati di sini yang datang setelah inna khabarnya kan indi. Isimnya diakhirkan. Kemudian ditempatkan makmul di tengah-tengah. Lafi ad-dar. am kana talilaha ma'mulan akhara, itu punya datang setelah inna, itu ma'mul yang lain. Ya, ma'mul yang lain bagi khobar mu'akhor. Ya, ma'mul yang lain. Kalau ini kan ma'mulnya inna. Ya. Kalau ini ma'mulnya bukan ma'mul inna. Contoh inna indi lafid dari Zaidan jalisun. Datang setelah inna indi. Indi ini ma'mulnya inna bukan? Bukan, tapi ma'mulnya apa? Jalis. Tapi tetap kan lafid darinya tengah-tengah. Maka ini boleh. Zaidan ironi sebagai inna, apa? Isim inna, jalis sebagai apa? Sebagai khabar inna. Ya. Wa yashmalu kulla hadhihi suwar qaulun nadhim. Ucapan an-nadhim itu apa ucapannya? Ya. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Lamul ibtida menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah. Mencakup ya, gambaran-gambaran ini semua. Ucapan an-nadhim mencakupi gambaran-gambaran ini semua. Ada berapa gambaran berarti di sini? 1, 2, 3. Hah, 3 ya. Yang pertama ketika apa? Ma'mulnya ini di tengah-tengah antara isim inna dan khobar inna. Kemudian yang kedua, ma'mulnya di tengah-tengah antara khobar inna dan isim inna. Ya, kemudian yang ketiga, ma'mulnya di tengah-tengah antara ma'mulnya khobar dengan ya, ma'mulnya, dua ma'mulnya inna. Itu kan? Ada 3 ya gambarannya. Wa in kana tafsiru syarih qad qasarahu ala suratin wahidah minha, meskipun penjelasan asy-syarih hanya membatasi pada satu surah saja. Apa satu surah yang beliau batasi? Ma'mulnya berada di antara apa? Isim inna dan khabarnya inna, yaitu inna zaidan la tu'amaka akilun. Eh boleh dua yang lainnya ini. Ya khususnya kalau di antara khabar dan isim, khabarnya berupa apa? Dhorof ataupun jar majrur. Ya. Fa in kana al-khabaru la yang dua sekarang. Belum selesai. Ya, dilanjutkan coba Rafiq. Asy-syartu tsani an yakuna al-khabaru mimma yasihhu dukhulul lami 'alaihi. Wa hadha yustafadu min qawlin nadhim ma'mul al-khabar. Fa inna al fil khabar lil ahdi dzikri wal ma'hud huwa al khabar alladhi tadkhulul lamu alayhi wal ladhi bayyanahu wa dzakara syurutahu fiha qabla dzalik. Ya, asyartu tsani, syarat yang kedua dari bolehnya masuk lam pada ma'mul khabar, ya, an yakuna al khabaru mimma yasihu dukhulul lam alayhi, agar khabar termasuk khabar yang bisa dimasuki oleh lam. Wa hadhihi istafadu min qawli an-nadhim, dan ini diambil faedahnya dari ucapan an-nadhim ma'mul al-khabar. Ya, ma'mul al-khabar. Ya. Ini ada persyaratan, yaitu apa? Agar khabarnya termasuk khabar yang bisa dimasuki oleh apa? Lamul ibtida. Fa inna al fil khabar lil ahli dzikri. Sesungguhnya al yang ada pada al-khabar ma'mul al-khabar. Ma'mul al-khabar. Alif lam di sini al-mu'arrifah lil ahli dzikri. Ya. Fa'inna al fil khabar lil ahdi dzikri. Ya. Untuk sesuatu yang maklum karena sudah sebutkan sebelumnya. Wal ma'ud huwa al khabar. Yang sudah ma'hud, maklum, di sini adalah al khabar. Alladhi tadkhulu lam alaih. Yang dimasuki lam. Walladhi bayanahu wa dhakar syurutahu fiha qabla dhalik. Dan apa yang beliau jelaskan dan sebutkan syarat-syaratnya sebelum itu. Ya, sudah lewat. Ya. Khabarnya sudah lewat penyebutannya. Kemudian yang ketiga, jadi syarat yang kedua agar khabarnya termasuk khabar yang bisa dimasuki oleh lam, lamul ibtida. Ya. Terus asy-syartu tsalits alla takuna lamu qad dakhalat 'alal khabar. Ya. Wa hadha syartul ladzi bayyana syarihu anna kalam an-nadhimi yushiru bihi. Wa qad bayyana aidan wajha isyari kalamihi bihi. Ya, syarat yang ketiga adalah agar lam ini, lamul ibtida, tidak masuk ke qad dakhalat 'alal khabar. Ya, alla takuna lam qad dakhalat 'alal khabar, agar jangan sampai lamul ibtida ini telah memasuki apa? Khabar. Kalau sudah masuk kepada khabar lamnya, maka tidak boleh masuk lagi ke apa? Ma'mulnya khabar, enggak boleh. Wa hadha syarat, syarat ini alladhi bayyana syarih, yang dijelaskan oleh syarih, anna kalam an-nazim, yaitu bahwasanya ucapannya an-nazim yusyiru bih. Ya, memberitakan hal ini, mengisyaratkan kepada hal ini. Wa qad bayyana aydan wajha isyari kalamih bih. Beliau pun menjelaskan sisi ucapan beliau al-musannif yang mengisyaratkan kepada persyaratan yang tiga ini, yang ketiga ini. Ya, satu lagi asyaratu rabi'. Asyaratu rabi' Alla yakuna al-ma'mulu halan wala tamyizan fala yasihu an taqula inna zaidan laraqiban hadirun wala taqula inna zaidan laraqan yatasabbab wa qad nasa syarihu 'ala al-hal wa nasa ghayruhu 'ala at-tamyiz wa zada buhayyan alla yakuna al-ma'mulu maf'ulan mutlaqan wala maf'ulan li ajlihi fa indahu la yajuzu an taqul inna zaidan larqubal amiri raqibun wala antaqul inna zaidan la ta'diban daribun ibnahu wastadhara jama'atun adama sihati dukhulil lam 'ala al-mustathna min al-khabar wala 'ala al-maf'ul ma'ah wa in kana mutaqaddimun lam yanussu 'ala hadain. Ya, syarat rabi' an la yakuna al-ma'mulu halan wala tamyizan. Nah, ini syarat yang keempat agar ma'mulnya, ma'mul khabar itu bukan hal, bukan mula tamyiz. Ya. Fala yasih an taqul, sehingga tidak sah, tidak boleh dikatakan inna zaidan la raqiban hadirun. Ya. Tidak boleh, meskipun dia di tengah-tengah ma'mulnya khabar ini. Raqiban kan ma'mulnya hadir. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena raqiban hal. Ya. Hal dari apa? Domir, mustatir yang ada pada hadir. Wala taqul, tidak boleh pula dikatakan inna zaidan la'araqan yatasabbab sebagai tamyiz. Ya. Tamyiz apa ini? Muhawal min al-fa'il. Wa qad nasa syarih 'ala al-hal, dan pensyarah yaitu Ibnu Aqil menyebutkan secara tegas 'ala al-hal. Ya. Tentang hal, yaitu tidak bolehnya ya masuk lam kepada hal. Wa nassa ghayruhu 'ala tamyiz, dan yang lainnya menyebutkan secara tegas tidak bolehnya masuk lam al-ibtida' pada ma'mul yang berupa tamyiz. Kemudian Abu Hayyan menambahkan alla yakuna al-ma'mul maf'ulan mutlaqo, agar ma'mulnya bukan maf'ul mutlaq, bukan pula maf'ul ajlih. Maka di sisi beliau Abu Hayyan tidak boleh dikatakan inna zaidan la rukubal amiri raqibun. Ya, dijadikan di sini rukuba sebagai apa? Maf'ul mutlak, enggak boleh. Ataupun ditambahkan pada maf'ul mutlaknya apa? Lam. Ya, inna zaidan la rukubal amir raqibun. Kalau dibuang lamnya boleh enggak berarti? Bisa, ya. Wala an taqul, tidak boleh pula dikatakan inna zaidan la ta'diban daribun ibnah sebagai maf'ul ajlih. Ditambahkan padanya lam. Ya, kalau dibuang boleh. Wastadhara jama'atun 'ada masihhati dukhulil lam 'ala al-mustathna. Ya, sekelompok ahli nahu mendukung tidak bolehnya masuknya lam kepada mustatsna. Ya. Min al-khabar, dari khabar. Wala 'ala al-maf'ul ma'ah, tidak boleh pula masuknya lam al-ibtida' pada maf'ul ma'ah. Ya Allah. Maf'ul ma'ah bersama dari khabar. Wa in kana mutaqaddimun lam yanussu 'ala hadaini, meskipun ahli nahu terdahulu tidak menegaskan dua hal ini. Ya. Fa in kana al-khabaru la yasihu dukhulu lam 'alayhi lam yasihu dukhuluha 'ala al-ma'mul. Apabila khabarnya tidak bisa dimasuki lam. Ya. Apa berarti contohnya khabar yang tidak bisa dimasuki lam? Apa? Ya, tadi yang sudah lewat tadi. Fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qad, ya. Lam yasih dukhuluha 'ala al-ma'mul, maka tidak bisa lam al-ibtida' ini masuk kepada ma'mulnya. Kama idza kana al-khabaru fi'lan madhiyan mutasarrifan ghair maqrunin biqad, sebagaimana apabila khabarnya berupa fi'il madhi mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qad. Lam yasihha dukhulul lam 'ala al-ma'mul, maka tidak boleh masuknya lam kepada ma'mulnya, sehingga tidak boleh engkau katakan inna zaidan la ta'ama ka akala, enggak boleh. Ya. Kenapa ihya? Enggak boleh inna zaidan la ta'ama ka akala ditambahkan pada ma'mul yang khabar la ta'ama ka lam. Karena apa? Ya ragu. karena sih khomar di imbab. Coba ya ubadah. Ubadah itu salah itu. Kenapa tidak boleh? Inna zadan la ta'amaka akala. La ta'amaka ditambahkan lam pada ma'mulnya khabar. Kenapa? Karena khabarnya fi'il madhi mutasharrif wa yeah. Muqtarin biqad. Iya. Yeah. Berarti yang boleh bagaimana? Inna zadan la ta'amaka akala supaya boleh bagaimana kan? Banyak caranya supaya boleh. Ditambahin qad. Apa? Coba diganti langsung contohnya. Inna zadan la ta'amaka akala. Inna zaidan la ta'amaka qad akala. Qad akala itu ini pertama, masih ada lagi banyak. Terus dibantu. Iya. Antum kalau udah habis nanti dibantu. Terus barangkali masih ada. Hah. Itu, masih ada sisi yang lain boleh. Coba tambahkan. Iya, iya, bantu ya. Yang pertama diganti inna zaidan la ta'amaka qad akala. Ah, betul. Itu. Tambahkan lagi supaya boleh. Iya. Bisa lihat buku. Iya. Apa? Ya. Ya. Coba Ikhwan. Supaya boleh. Banyak sisinya kan? Coba. Inna Zaidan la ta'amaka ya'kulu. Ya'kulu. Masih ada. Terus. Ayo. Masih ada dua lagi sih. Inna Zaidan la ta'amaka. Bagi habis itu ya. Masih ada enggak? Bagi tambahkan Ki. Masih ada dua lagi bisa. Ya. Inna Zaidan la ta'amaka akilun. Ya akilun masih. Inna Zaidan. Apa Mar? Apa? Inna Zaidan. Ya kalau kodnya mana? Ada kodnya. Inna Zaidan. La ta'amaka. Inna Zaidan. Ada kodnya enggak di ini? Enggak ada. Tadi ada kodnya enggak? Enggak ada ya? Inna Zaidan apa tadi? La ta'amaka. Sawfa yakulu betul. Inna Zaidan la ta'amaka sawfa yakulu. Masih ada lagi. Inna Zaidan la ta'amaka sawfa yakulu. Yang lain. Ada yang nambahkan lagi. Apa? Inna Zaidan la ta'amaka huwa yakulu. Kenapa boleh? Jumlah ismiyah. Ya, terus masih ada lagi. Masih ada? Ya. Nah, banyak kan? Inna Zaidan la ta'amaka asa an yakul. Terus banyak ya. Jadi buang lamnya juga bisa kan? Inna Zaidan ta'amaka akala. Boleh enggak? Boleh. Berarti yang lebih banyak yang boleh apa yang enggak boleh? Ya, banyak sih yang boleh ya. Jadi ya, jangan pakai yang kayak gini. Antum inna zaidan la ta'amaka akala. Banyak yang boleh, milihnya enggak boleh. Wa jaza dzalika ba'dhum, meskipun sebagian ada yang membolehkannya. Sedikit mungkin ya. Wa inna ma qala al-musannif wa tashabul wasit, hanyalah musannif berkata wa tashabul wasit ay al-mutawassit tanbihan 'ala annaha la tadkhul 'ala al-ma'mul idza ta'akhkhar. Sebagai peringatan dari beliau bahwasanya lamul ibtida' tidak masuk kepada ma'mul khabar yang diakhirkan. Contoh inna zaidan akilun la ta'amaka, enggak boleh. Inna zaidan akilun la ta'amaka. Kenapa enggak boleh la ta'amaka ditambahkan lam? Ya diakhirkan. Ya. Wa asy'ara qawluhu bi anna lam idza dakhalat 'ala al-ma'mul al-mutawassit la tadkhul 'ala al-khabar. Wa asy'ara ini. Wa asy'ara qawluhu dan ucapan beliau Ibnu Malik memberitakan bahwasanya lam idza dakhalat 'alal ma'mul apabila masuk kepada ma'mul yang ada di tengah-tengah la tadkhul 'alal khabar maka tidak boleh dia masuk lagi ke khabarnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan inna zaidan la ta'amaka la akilun. Pilih salah satunya. Ya. Wa dhalika min jihati annahu khassasa dukhulal lam bi ma'mulil khabar al mutawassit. Demikian dari sisi bahwasanya beliau mengkhususkan masuknya lam kepada ma'mul khabar yang ada di tengah-tengah. Wa qasumi'a dhalika qalila. Didengar juga adanya lam alif tidak masuk kepada khabar dan juga ma'mulnya, tapi sedikit. Hukiya min kalamihim, dikaitkan dari ucapan orang Arab, inni la bihamdillah la salih. Inni la bihamdillah la salih. Wa asyara biqawlihi wal fasla. Ya. Kemudian yang kedua berarti ya. Masalah yang kedua. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wal fasla. Ya, ini masuk pula lamul ibtida pada dhamir fasl. Orang-orang Basrah menamai dhamir fasl dengan apa? Menamai dengan dhamir fasl. Ya. Kalau orang Kufah menamai dengan imad. Kenapa disebut dengan dhamir fasl? Tidak pernah ini. Hah? Ya, dengan na'at ataupun yang semisal itu. Ya, badal ataupun yang lainnya. Imad. Kenapa disebut imad? Alasannya mirip. Kenapa? Ya, karena ya bersandar pada dhamir fasl ini yang dimaukan dari isim istilahnya, apakah dia khobar ataupun apa, na'at ataupun badal, sama mirip istilahnya, jadi beda. Ila anna la mal ibtida, di sini juga ada dijelaskan nih. Enggak usah dibaca ya, pernah sudah kita lewatkan di sini di kawak itu. Ila anna la mal ibtida tadkhulu ala dhamiril fasl, mengisyaratkan kepada bahwa la mal ibtida masuk kepada dhamir fasl. Contoh inna zaidan lahuwal qa'im. Dalam ayat Allah SWT berfirman, inna hadha lahu al-qasasul haq. Fahadha ismu inna. Maka hadha dal ismi inna huwa bamir fasal. Ya, dakhlat alaihi lam. Wal-qasas khabar inna. Ya, ada khilaf terkait dengan bamir fasal. Apakah di isim atau huruf. Disebutkan di situ. Wa qad ikhtalafu fih. Mereka alinahu berselisih terkait dengan bamir fasal. Ahuwa harfun am ismun. Apakah dia huruf atau isim. Wa idza kana isman fa lahu mahal min al-i'rab am la mahala lahu min al-i'rab, kalau dia isim apakah dia punya mahal dalam i'rab atau tidak punya mahal dalam i'rab. Wa idza kana lahu mahal, kalau dia punya mahal min al-i'rab dari dalam i'rab, fa hal mahalluhu huwa mahallul ismi alladhi qablahu aw mahallul ismi alladhi ba'dahu, maka apakah mahalnya adalah seperti isim yang sebelumnya atau mahalnya seperti isim yang setelahnya. Kebanyakan berpendapat bahwasanya dia dhamir fasl adalah huruf yang diletakkan di atas bentuk dhamir. Ya, dan dinamai dengan dhamir fasl. Di antara alinahu, ada yang mengatakan huwa ismun. Dia isim, tidak ada mahal dalam i'rab. Yang lain mengatakan, wahai dia dhamir fasl adalah isim yang memiliki mahal dalam i'rab dan i'rabnya seperti isim yang sebelumnya. Maka dia pada mahalnya rafa'. Pada semisal contoh, zaidun huwal qa'im. Kenapa? Karena yang sebelumnya zaid, rafa', ya kan? Ataupun pada semisal contoh kana zaidun huwal qa'im, maka huwa juga rafa' mahalnya karena sebelumnya zaid rafa', dan dia pada mahalnya nasab dalam semisal contoh inna zaidan huwal qa'im karena sebelumnya apa, nasab. Ya, wa minhum, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia dhamir fasl adalah isim dan mahalnya seperti isim yang setelahnya. Dia mahalnya rafa', iya, pada dua contoh yang telah lewat tadi, kana zaidun huwal qa'imu, inna zaidan huwal qa'imu. Ya. Dan dia pada mahalnya nasab pada contoh yang ketiga. Apa contoh yang ketiga di sini? Ya, kana zaidun huwal qa'im. Ya. Al-qa'im. Al-qa'im sebagai khabarnya kana, maka huwanya sebagai nasab juga. Nasab ya. Ini nih. Wa fi mahalli nasbin fi nahwi qawli ta'ala, dan pada mahalnya nasab pada semisal contoh ayat kunta antar raqib alaihim. Fahadha ismu inna wa huwa dhamirul fasl wa dakhalat alaihi lam wal qasas khabar inna wa sumiya dhamirul fasl li'annahu yafsil bainal khabar was sifah. Ah, itu disebut dengan dhamir fasl karena dia memisahkan, membedakan antara khobar dengan sifat. Seperti dalam jurumiyah, apa? Al-kalamu huwa lafzu. Kadang memisahkan juga dengan padal, ya, ataupun sifat ataupun apa fa'ian. Wa dzalika idza qulta zaidun huwal qa'im. Ya, demikian apabila engkau katakan zaidun huwal qa'im. Kalau dibuang huwanya jadi apa? Zaidun al-qa'im, sifat dia. Ya, seperti sifat gitu. Falaw lam ta'ti bihuwa lahtamala an yakuna al-qa'im sifah li zaidin. Khususnya nanti ada penjelasannya. Wa an yakuna khabaran anhu. Ya. Memungkinkan pula dia sebagai khabar kalau tanpa huwa. Zaidun al-qa'im, al-qa'im bisa memungkinkan dia sebagai sifat bagi Zaid, memungkinkan pula dia sebagai khabar. Falamma ataita bihuwa, tatkala engkau datangkan huwa, ta'ayyana an yakuna al-qa'im khabaran an Zaidin, maka mesti qa'im sebagai khabar bagi Zaid. Wa syartu dhamir al-fasl an yatawassab bainal mubtada wal khabar. Syarat dhamir fasl adalah agar dia di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Ada sini ada catatan kaki yang berfaedah. Ya coba dibaca Hamzah. Ya bilang al-awwal. Al-awwal an yaqa'a bainal mubtada wal khabari aw ma asluhu ma dzalika wa qad dzakara syarihu hadha syarta. Asyratu tsani an yakuna al-isman alladzani yaqa'a bainahuma ma'rifataini nahwu inna Muhammadan huwal muntaliq aw awluhuma ma'rifatun haqiqiyyatun wa thaniyahuma yushbihul ma'rifah fi adami qabulihi adat ta'rif ka af'ali at-tafdhil adat ta'rif ka af'ali at-tafdhil al-mutayyin bimin nahwu Muhammad afdalu min amrin asyratu as-salis an yakuna dhamirul fasli ala sighati dhamir raf'i كما في هذه الأمثلة أشرط الرابع أن يطابق ما قبله في الغيبة أو الحضور أو الإفراد وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع له قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم فأنت للخطاب وهو في الخطاب وفي الإفراد كما قبله نحو وإنا نحن الصافون فنحن المتكلم كما قبله نتكلم فنحن نتكلم كما قبله. يشترط في ضمير الفصل بقطع النظر عن كونه بين معمولي إن أربعة شروط. Dipersyaratkan pada ضمير الفصل dengan memutus pandangan dari keberadaannya di antara dua ma'mul إن أربعة شروط. Dipersyaratkan padanya empat syarat. Yang pertama أن يقع بين المبتدا والخبر. Dia jatuh di antara مبتدا dan خبر. Atau yang aslinya مبتدا dan خبر. كان زيد هو القائم. إن زيدا هو القائم. Waqad dzakara syarih hadza syaratan, pensyarah menyebutkan syarat ini. Yang kedua, an yakuna al-ismani ladzani yaqa'u bainahuma ma'rifataini. Agar dua isim yang dhamir fasl ini jatuh di antara keduanya adalah ma'rifah. Seperti inna Muhammadan huwal munthaliq, Muhammadan ma'rifah, al-munthaliq ma'rifah. Atau yang pertamanya ma'rifah secara hakiki, yang keduanya menyerupai ma'rifah dalam hal tidak bisa menerima adatu ta'rif seperti af'alu tafdhil, ya, yang bergandengan dengan min nahu Muhammad. Ada yang kurang enggak kira-kira di sini? Ada yang kurang enggak contohnya? Muhammadun afdhalu min amri. Ada yang kurang enggak? Huwa mungkin ditambahkan ya. Muhammadun huwa afdhalu min amrin. Ya, seperti ada yang kurang. Huwa afdhalu min amrin. Afdal meskipun dia bukan ma'rifah, tapi dia seperti si ma'rifah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima alif lam. Ya, karena dia bergandengan dengan min, tidak bisa menerima apa? Alif lam untuk tafdil. Syarat yang ketiga, an yakuna dhamir fasl ala siqati dhamir rafa', agar dhamir fasl-nya dalam bentuk dhamir rafa', huwa, huma, hum, dan seterusnya. Sebagaimana dalam contoh ini. Syarat yang keempat, an yutabi' ma qablahu fil ghaibah aw al hudur, mencocok yang sebelumnya dalam hal ghaibah dan hudur ataupun takallum. Wa fil ifrad wa tathniyah aw tathniyah wal jam', contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala kunta anta ar-raqiba 'alayhim anta lil khitab wa huwa fi al khitab wa fil ifrad kama qablah, dia dalam hal khitab ifrad seperti yang sebelumnya. Contoh yang lain, inna la nahnu safun. Ya, ada faedah yang lain ya dari dhamir fasl. Apa? Untuk taukid juga. Taukid. Ya. Tapi terkadang dibuang. Seperti ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Jelas ini. Ya, sekhabarnya. Kalamnya cuma itu. Ad-dinu an-nasiha. Itu benar khabar. Tidak ada kemungkinan di situ sebagai apa? Padahal ataupun yang semisal itu. Wa asyara bi qawlihi wasman halla qablahu al-khabar. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, yaitu bahwasanya lam al-ibtida masuk kepada isim yang khabar ya datang sebelumnya. Ila anna lam al-ibtida tadkhulu 'ala al-ismi idza ta'akhkhara 'an al-khabar. Nahu inna fid dari la zaidan qala Allah ta'ala wa inna laka la ajran ghair mamnun. Mengisyaratkan kepada bahwasanya lam al-ibtida masuk kepada isim apabila ya, isimnya diakhirkan dari khabar. Khabar dulu disebutkan kemudian isim. Contoh inna fid dari la zaidan. Nah itu inna fid dari la zaidan. Allah SWT berfirman wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa kalamuhu yush'iru aydan bi annahu idza dakhalatil lam ala dhamiril fasl aw ala al ismil mutaakhir lam tadkhul ala al khabar. Dan juga ucapan beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila lamul ibtida sudah masuk kepada dhamir fasl atau sudah masuk kepada isim yang mutakhir, lam tadkhul ala al-khabar. Tidak boleh dia masuk kepada khabar. Wa huwa kadzalik, memang demikian yang benar. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan inna zaidan lahu wa laqaimun. Ima dikatakan inna zaidan lahu wa qaim atau inna zaidan apa? Huwa laqaim. Wala inna la fiddar la zaidan. Ini pun tidak boleh. Yang boleh dikatakan inna la fiddari Zaidan atau inna fid dari la zaidan. Wa muqtaba itlaqihi fi qawlihi anna la mal ibtida tadkhulu ala al ma'mul al mutawassit baina al ismi wal khabar anna kull ma'mulin idza tawassata jaza dukhulu lam alayh. Konsekuensi dari pemutlakan beliau pada ucapan beliau inna la mal ibtida, sesungguhnya la mal ibtida masuk kepada al ma'mul al mutawassit, ma'mul yang ada di tengah-tengah antara isim dan khabar. Anna ini sebagai apa i'rabnya? Anna Anas sebagai apa? Irabnya khabar. Khabar apa? Muktaba mana khabarnya? Ya, jaza. Ya. Muktaba itlaqi, konsekuensi dari pemutlakan beliau pada ucapan beliau inna lam al-ibtida tadkhulu 'ala al-mutawassit anna kulla. Ya, bahwasanya setiap ma'mul idza tawassata. Nah. Berarti apa coba? Khabarnya muktaba itu, khabarnya muktaba itu. Kalau khabarnya inna itu tadkhulu, iya kan? Konsekuensi dari pemutlakan beliau itu bahwasanya lam al-ibtida masuk kepada ma'mul yang ada di tengah-tengah antara isim dan khabar adalah gitulah. Bahwasanya setiap ma'mul apabila di tengah-tengah dia berada di tengah-tengah maka boleh dimasuki lam. Lam al-ibtida seperti al-maf'ul as-sharih, maf'ul yang sharih bukan maf'ul apa? Mutlak, diajli, wal jari wal majrur, ataupun jar majrur, dharaf, ya, wal hal, ya, dan hal, waqad nassa an-nahwiyyun ala man'i dukhuli lam ala al-hal, tapi an-nahwiyyun telah menyebutkan secara tegas, larangan masuknya apa? Lam pada hal, falataqul, sehingga tidak boleh dikatakan, inna zaidan la dhahikan raqibun.